Yani maksudnya, khanifillah, soalan, apakah hukum ambil gambar itu, fotograf? Apakah hukum? Untuk kita tak bisa. Tak bisa. Kenapa? Minimal itu apa? Syubha. Yaqul alaihi salatu wassalam fi hadith al-hasan, da'ma yaribuka ila mala yaribuk. ويقول عليه الصلاة والسلام واتق الشبهات من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضي فوتوغرافي تتابسا مفهوم يا أخوان لله جلس برقا كلي كتا جكا مفهوم يا أخوان إتو سؤال جلستا جلس جلستا برقا كلي طيب يا أخوان لله سؤالا دوا siapa yang ambil gambar itu atau video? Gambar, fotograf atau video? Sama. Sama. Atau video itu? Itu mubtadi'? Hizbi langsung? Antum faham tak faham? Faham soal itu? Jawaban bukan mutlak. Apa maksudnya? Jawaban orang yang guna gambar-gambar itu. Satu dari tiga. Yang pertama sahib hawa. Yang dua mubtadi'. Yang tiga orang salah tapi bayi. Antum faham tak faham? Orang sahib hawa maksudnya orang ahli sunnah tapi dia apa? Dia kenal al-haq. Dia tahu mahajjah. Sudah ada hujjah sampai yang dia kenal. Sudah tahu. Untuk dia hadith Abi Juhaifah la'anallahu al-musawwirun itu termasuk fotograf dan video. Sudah jelas tak jelas? Tapi dia guna. Itu hawa tak hawa? Hawa. Tapi orang macam itu bisa cakap mubtadi'. Dasar dia macam anta ahlu sunnah. Dia macam orang ahlu sunnah salafiyan buat maksiyah. Itu hawa tak hawa? Sahib hawa. Bagi dia doa Allah yahdi. Mubtadi' sama orang yang besar niat apa? Mubtadi' tapi dia guna. Tak sama dengan orang yang pertama. Maksudnya dia guna gambar-gambar itu sebab besar dia apa? Rosak. Bagi dia hadis, bagi dia. Dia cakap bukan. Tak perlu. Itu semua saya tak terima. Dan dia buat ta'wil yang tak ada i'tibar, tak sahih. Mufum ya Fani Filam tak? Jelas tak jelas? Bisa, semua gambar-gambar itu bisa. Itu dalam waktu Rasulullah SAW masih hidup. Itu dari ulasan dia. Ada banyak mubtadi'ah, dia jaga macam itu. Mufum ya Fani Filam? Ada satu mubtadi'ah yang masyhur hari ini, fatwa dia itu. Dia jaga bisa semua gambar-gambar walau sama tangan kamu. Walau sama sonam. Tahu sonam? Apa sonam? Batu lah, sonam. Walau pantung, bisa. Sebab hadith ini untuk sahabat Rasulullah yang waktu dia masih hidup. Sebab waktu itu ada syirik. Sekarang tidak ada syirik. Bisa guna semua. Yani untuk dia, itu usul dia rosak. Untuk dia, hadith itu semua tak guna bukan untuk waktu kita. Itu untuk waktu Rasulullah SAW masih hidup sahaja. Itu dalal tak dalal. Itu bid'ah. Bukan sebab masalah gambar sahaja. Sebab besar dia apa? Rusak. Itu jenis dua. Jenis tiga. Ya akhi ulama. Ulama yang buat ta'wil. Semua hadith itu sampai itu dia. Tapi dia ada apa? Ulusan. Ada ulusan. Ada udhur. Ada ta'wil. Ada ta'wil. Itu ulama ahli sunnah ya akhi. Itu nama itu udhur bita'wil. Bagi dia hadith ini, ayat ini. Dia jaga kita terima fahaman. Tapi itu bukan untuk ini. Itu bukan untuk ini. Ada ta'wil. Ta'wil dia itu bukan mudaha. Itu macam cermin. Ta'wil dia kita tak terima. Tapi itu apa? Ulusan dia. Dia cakap itu macam cermin. Macam Syekh Ibn Uthaymin. Syekh Al-Fawzan. Syekh Salih Al-Fawzan. Itu ulama ahli sunnah tak? Ulama ahli sunnah. Syekh Al-Fawzan. Dia cakap fotograf itu haram. La'anallahul musawwirun. La'anallahul musawwirin. Maaf. Jelas tak jelas? Haitha Abu Juhaybah Al-Bukhari. Lepas tu ada orang yang tanya dia waktu dia cakap. Dia cakap, ya Syekh. Tapi antak. keluar dalam TV dan apa? Dan video dalam TV, antara keluar. Faqala Syekh Al-Fauzan, itu bukan surah. Itu macam anta cakap dari nafidah. Apa nafidah? Jendela. Itu macam anta tengok orang lain dari apa? Jendela. Yang haram itu yang fotografi itu. Yang video itu kalau tutup sudah tutup, tidak ada lagi. Tapi fotografi itu yang musibah, sebab itu terus menerus ada apa? Suara. Sekarang walau anta tak terima pendapat dia, tapi itu urusan tak urusan. Urusan tak urusan. Urusan itu takwil, udzur. Sekarang maksudnya, apa maksudnya itu? Maksudnya soalan, apa faedah perkataan itu? Faedah perkataan itu anta hurmatan ulama, walau dia buat apa? Salah. Yani Syekh Al-Fauzan datang sekarang, anta tak bagi dia salam, usir dia dari masjid, atau ambil ilmu dari dia, itu yang anta fikir an faham an sudah dapat itu salah, tak ambil, tapi yang lain ambil tak, masih ahli sunnah tak, itu hasil perkataan itu antum apa? Hormatan ahli ilmu saja. Mafhum tak mafhum? Idan ya akhwani fillah, yani maksudnya sekarang perkataan dari orang itu yang mubtadi' dan perkataan yang keluar dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, maksudnya dia sama tak sama? Sama tak sama? Tak sama. Taqillah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah. Al-qist hurmatan li ahli ilmu. Antum faham tak faham masalah itu ya akhwani fillah? Hafizakumullah. Hada hu al-maqsad. Ya'ni masalah al-video dan gambar dari ulama ahli sunnah itu bukan berat macam masalah gambar itu yang keluar dari siapa? Al-mubtadi'ah. Tak sama. Itu ulama kita. Dia antara dua pahala. Mujtahid, dua pahala kalau dapat apa? Betul? Atau mujtahid yang apa? Satu. Kalau salah. Sudah. Mafhum ya akhwani fillah? Itu semua namanya apa? Masalah apa? Al-udhr bimada? Bittawil. Sama masalah udhr bittawil ya akhwani fillah. Itu jaga ukhuwan, jaga hurmatan ahli ilmu. Itu sahaja. Hajib ya akhwan. Itu aqidat ahli sunnah. Masalah al-udhr bittawil sa'ir. Ulama kita ta'wil dia sama secara khusus-khusus. Itu sebab dia ulama ahli sunnah. Antum faham ya akhwani fillah? Jelas perkataan saya? Perkataan saya jelas? طيب يا اخواني في الله انتم سامبرنا من فعائته سبل مقتو حبيس ما فتش انتم قاموا بركتان اهل العلم انتم مساله ايتو مساله apa العذر بالتاويل اهل السنه macam mana dia yang buat bertawil apa itu satu ikhwan sampai itu saya ada orang yang cakap itu kaidah yang baru itu ijma' اهل السنه apa kaidah yang baru هذاك الله انتم فهمت افهم. طيب يا أخواني في الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نتكلم بالعربية إن شاء الله وترجم يكون منبوسة إن شاء الله. يقول إن الأحاديث المتضمنة للوعيد ستة بحديث أدى عذاب دلمني أحاديث أدى عذاب لعن الله المصورين جنته. قال إن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعل بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد له متوقف على شروط وله موانع. كتاب يقين ada kalau ada satu hadis yang ada azab dalam niat, maksudnya azab niat itu hak orang yang buat kesalahan itu, faham? Tapi untuk cakap fulan ibnu fulan azab untuk fulan ibnu fulan itu khusus, itu perlu apa? Syurut dan apa? Mawani. Kalau syurut ada, mawani, mani itu yang berhenti dari apa? Buat hukuman untuk dia, tak bisa. Kalau tidak ada, buat hukuman untuk dia. Hada makna mada, kawan? Al-ta'wilu bil-al-udhru bil-ta'wil. Al-udhru bil-ta'wil. Hada mani' bil-ijma' khasatan li'ulamaina wa afadina. Qala wa hadhihi al-qa'idah tadhhar bi-amthilah. Ibn Taymiyyah rahimahullah jagab itu apa? Contoh. Ambil contoh. Tengok contoh itu yang paling bagus. Saya pilih yang ada banyak perkataan Syekh Sunan dalam majmu' al-fatawa banyak. Saya pilih itu untuk contoh ini. Paling bagus. Qal contoh. Sahha 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala itu sahih, hadits sahih. La'ana Allah akil ar-riba wa mukilahu wa shahidaihi wa katibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat laknat untuk apa? Orang yang apa? Yang makan riba. An yang saksi riba, yang ambil riba. Ayat hadis Jabir sahih Muslim. Macam hadis la'ana Allah apa? Al-musawwir. Dua-dua ada laknat tak? Naam. Bukan ini sahih hadis Abu Juhaybah fil Bukhari, la'ana Allah akil ar-riba wa mukilahu wal musawwirin. Satu hadis laknat itu semua. Saya suka perkataan itu sebab ada contoh itu yang sama apa? Laknat. Qala la'ana Allah akil ar-riba wa mukilahu wa shahidahu wa katibahu wa sahha anhu min ghairi wajhin annahu qala man sa'a sa'an bi sa'in yadan bi yad huwa 'ain ar-riba. Am sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap kalau anta membuat transaksi, anta ada depo itu, nah, depo satu sa' sama dua sa' atau kurma satu sa' sama dua sa', itu apa? Riba tak riba? Riba, yadan bi yad. Qala al-hadith, قال وهذا يوجب دخول نوعي الربا الفضل والنسيئة. itu دليل dua jenis الربا, ربا الفضل وربا النسيئة termasuk dalam hadis ini. Apa maksudnya الربا itu dua contoh, dua jenis ربا الفضل maksudnya dua depan satu tangan sama tangan atau sama terlambat itu apa ربا apa النسيئة maksudnya saya bagi kamu satu kilo, satu kilo kurma setelah satu bulan anda bagi saya berapa? Dua. Itu juga apa? Riba. Maksudnya sekarang atau nanti semua apa? Sama, semua riba. ثم قال رحمه الله تعالى ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة استحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد مثل ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه. tapi dia cakap tapi ada satu hadis yang Nabi SAW bersabda innama riba fin nasi'ah, riba itu khusus untuk apa? Untuk terlambat nasi'ah, macam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala dan lain-lain sahabat itu. Dia pendapat Ibn Abbas dua depan satu bisa kalau tangan sama tangan, kalau terlambat itu ya riba. Riba masuk dalam satu jenis sahaja, itu jenis riba apa? Yang terlambat. Antum faham tak faham? Sekarang ada ulusan Ibn Abbas tak? Ada ulusan tak ulusan? Ada ulusan. Sebab hadis itu. Tapi hadis itu bukan, itu sebagian dari riba. Satu jenis dari riba. Bukan semua riba. Tapi Ibn Abbas ta'wil. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Fayaqul Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Qala مثل ابن عباس وأصحابه الذين هم من صفوة الأمة علما وعملا لا يحل تأبيس أنت سيب أبا أورام مسلم تأبيس أنت أورام مسلم أن يعتقد أن أحدا منه بعينه أو من قلده تأبيس أنت أورام مسلم فكر ابن عباس أتو أورام ينبو التقليد أنت ليا سبب أنت شيخ الإسلام تقليد دلم حال إيتو أنت أورام ينتأدى منبو بيسا تبي أنت كيتا تقليد إيتو سكالي تأبيسا. Sudah berapa kali saya cakap sama kamu? Macam mana kita menibar madhab taqlid, a'udzubillah. Kita tak terima taqlid sekali. Walau anta cakap tidak mampu. Sebab setiap orang ada mampu untuk cari antanya hukumullah ta'ala. Zulm. Qala aw man qalladahu bihaitha juz taqliduhu tablughuhum la'natu akil riba. Tak bisa orang muslim fikir. Ibn Abbas dan orang yang ikut Ibn Abbas dalam pendapat itu sama ulusan ini, dia dalam la'nat. Tak bisa. Antum faham? Jelas? Tak bisa anta fikir Ibn Abbas dalam la'na. La'ana Allahu akil riba. Anta cakap Ibn Abbas makan riba, dia dalam la'na. Tak bisa. Sebab dia ada apa? Ada alasan. Ada alasan. Faham tak faham? Qala li'annahum fa'alu dhalika muta'awwilin ta'wilan sa'iran fil jumlah. Sebab Ibn Abbas dan orang yang ikut dia buat salahan itu sama apa? Ta'wil yang sa'ir. Ada dalil, ada fahaman itu. Walau salah, tapi apa? Ada ta'wil. Tak bisa cakap dia dalam na'na. Antum faham tak faham? Itu untuk siapa? Berkataan siapa? Syekhul Islam ini. Yaqul Hafiz bin Hazm. Mau lagi? Atau cukup? Yaqul Hafiz bin Hazm rahimahullah ta'ala. من بلغه الأمر siapa yang sudah perintah Rasulullah SAW sampai untuk dia. ومن بلغه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ثابتة وهو مسلم. setiap orang Muslim yang sudah hadis Rasulullah yang sahih sampai untuk dia. فتأول في خلافه إياه أو رد ما بلغه بنص آخر. Dia buat ta'wil untuk hadis ini atau buatan salah sebab ada dalil lain untuk dia, tapi mungkin dalilnya tak sahih, dia tolak hadis itu yang sahih. فتأول في خلافه إياه أو رد ما بلغه بنص آخر فما لم تقم عليه الحجة في خطأه في ترك ما ترك وفي الأخذ بما أخذ فهو مأجور معذور. أرام ما شميت أدا بحالا أن أدا أجر أن دي أولسان بوت اجتهاد اجتهاد أبا ينسى لا أدا بحالا لقصده إلى الحق دي موحق تبي دع دبق سبب أدا أبا تأويل عذره. قال وأما وإن قامت عليه الحجة فعاند. ما معنى عاند؟ ما سنيا السودة دي الدقة الحق أنت كنا لقيته حق تبي دي طولة فعاند فلا تأويل بعد قيام الحجة تأتريما. آخر يا أخواني في الله الشيخ السعدي رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يقول إن المتأولين وران ينبوى التأويل ما سنة تأويل ينمقبول ينتريما تأويل علماء أهل السنة. إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا ينبوى خطأ ينبوى صلاة في فهم ما جاء في الكتاب والسنة مع إيمانهم بالله والرسول واعتقادهم صدق ما قال اعتقادهم ينبقوس تبيد ينبوى صلاة وأن كل ما قاله حقا والتزموا به دي إيكو ترسل الله سلم ترسل ونرس تبي بوت صلاة دلما سألعيني لكنهم أخطأوا دي بوت صلاة في بعض المسائل الخبرية أو العملية دي بوت صلاة سما مسألة ينخبرة ومسألة ينبركتك. فهؤلاء أرنئتوا قد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين. دليل الكتاب والسنة دي تأكل ورد داري أقامة أداء لسان وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين تبوت حكما أنتم ديت سماء رأي الأبا يعني كافر. وأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنه والتابعون ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك. هذا في كتاب الإرشاد في معرفة الأحكام. وكلام ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل وكلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى في المجموع بانيا شكرا شكرا بنيا. هذا هو المقصد يا أخواني بالله. أنتم فهمت أفهم جلس جلس يعني أولوسان أنتم علماء أهل السنة أن أوران ينأدى اجتهاد أولوسان ينبن مقصودنا يا أخواني بالله نحبرين كاسد بركتان يتو كيتا حرمة علمائني ولو بندق الدية أنتم كيتا أبا صلاة هذه خلاص. أنتم فهمت أفهم جلس جلس هذه خلاص. طيب يا أخواني بالله كاسي كم فائدة لدي رد رد رد الإخوة الفضلاء السلفيون سموا إخوة فضلاء ولو يا أخواني في الله هذا إخوة ينبوى الظلم أتو أبا تبي كيتا يا أخواني في الله إن شاء الله عادلا سما سموا بكان بواتن بواتن تصنع كيتا إيكو جران أهل العلم. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى العدل مع المخالف علامة الورع. أنت بوت عدلا سما أورانيا ملوا سما كم تنده أنت أورانيا أبا يعني ورع كتا تشوبا مجادي سما إيتو إن شاء الله. هذا هو. وهكذا يا أخوان في يقول عقل الرجل مع المخالف ليس مع الموافق كتا تورن إيتو عاقل سما أورانيا ملوا سما دي بكان سما أورانيا أبا يعني إيكونينا أتو سما دي. تنقوا يا أخوان في لحاسين يا أخوان ردود الإخوة بكان دي المسألة يعني مسألة يتو مسألة لين إيتو يا أخوان من غجر كمو يا أخوان أنتم من غجر كمو أنتم تهون رد الإخوة دوا ما تشاو أدى رد ولو أنت تأتريما رد إخوة ولو أنت تأتريما بندقات دي ولو أنت تأتريما بندقات دي أتو بركة عن دي تبي رد نافع أدى أبا فائدة أدى تأصيل أدى أدلة أدى بركة عن ين منفعة كم ولو أنت تأتريما أبا بركة عن دي ردد ما تشاميتو بنتين أنت بجا بنتين أنت تنغو ممكن أنت دبت فائدة ممكن بتو الحق سما دي ممكن باقوس باتشا كلو أدى علمو أدى فائدة أدى تأصيل أدى أدلة أدى فهما يندلس أدى حجة أدى استنباط ينبتل ما شاء الله باتشا. ولو أنت تأتريما بركتان إيتو أتو أنت تأسوكا أوران ينتليس Walau orang tak suka dengan orang yang tulis. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla. Walau anta tak suka, tapi mungkin ada hak, ada bagus, ada manfaat untuk kamu ambil, ya akhi. Betul-betul Nabi sallallahu alaihi bersabda sama Abu Hurairah, "Sadaqaka wa huwa kadzub." Sama siapa? Iblis. Syaitan. Amin. Satu jenis dari rudud, ya akhwani fillah, rudud emosi. Tahu emosi? Tahu emosi? Emosi sahaja. Benci. Bencilah hukuman kepada manusia. Anta baca tak dapat faedah dari berkata. Tak ada faedah. Sakit hati sahaja atau marah sahaja. Rudud macam itu, ya akhwan fillah, tak perlu baca atau tak perlu menibar atau tak perlu. Tak perlu. Tak ada harta dan nilai. Ufmi akhwan, khusus rudud yang atas fahaman salah. Al-hukmu ala syi' far'un min tasawwurihi. Sebelum anta buat hukman itu masalah, anta wajib apa? Fahaman betul-betul sebelum mulai. Cepat-cepat itu bahaya. Antum faham tak faham? Nah, itu ya akhwan khulazah. Walau ya akhwan fillah, yani antum sampai untuk saya atau untuk khuan kamu, kalau ada radian, ada apa? Ada khair, ada faedah, ada manfaat. Nah, bagus. Tapi emosi itu, bencili-bencili, cakap-cakap apa itu, jahil lah, kaidah baru, itu batil, apa-apa, keluar dari mana orang itu. Itu semua apa? Semua apa? Sama emosi. Kita tak cakap hawa, itu salafiyun. Tapi emosi, atifat. Mafhum ya akhwani fillah, tak perlu. Allah musta'an. Antum bahaya menjadi macam itu. Mafhum ya akhwani fillah. Antum faham perkataan itu? Jelas tak jelas? Hadiah khulasah. Naam ya akhwani fillah, hafizakumullah ta'ala. InsyaAllah cukup. Masalah itu tak perlu buka lagi. Tak perlu, sudah. Alhamdulillah. Cukup insyaAllah. Mafhum insyaAllah. Baik ya akhwani fillah, hafizakumullah. ada lagi? Ada apa-apa? Ada ikhwan yang mau cakap apa-apa? Jelas insyaAllah? Jelas insyaAllah? Al-khulasa ya akhwani fillah, yani gambar itu macam kita cakap ya akhwani fillah, tak bisa kecuali kalau ada apa? Perlu yang apa? Yang syar'i, perlu yang sahih. Perlu yang syar'i itu tidak masuk dalam perlu yang syar'i itu cara jalan dakwah. Tak perlu. Tak perlu. Khusus hari ini tak perlu 100%. Tak terima ya akhwani fillah orang yang guna video atau apa-apa untuk apa? Cara apa? Dakwah. Walau ada ulusan kepada ulama yang guna itu, tapi tak perlu betul. Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, berapa-berapa kali dalam fatwa dia cakap tak perlu guna video dalam dakwah. Sama Syekh Albani, sama Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, Syekh Yahya dan lain-lain. Tak perlu, betul. Hari ini yang cakap satu kali, Masya Allah, menyebar dalam semua dunia. Tak perlu tengok gambar kamu atau muka kamu macam mana. Mafhum ya akhwani fillah, kecuali kalau ada perlu yang apa? Yang jari. Mafhum ya akhwani fillah, macam akhwana cakap itu CCTV itu, Allah jenad daima dia cakap itu perlu yang syar'i dalam haram. Waktu dia buat haram, waktu Syekh Ibn Baz. Syekh Ibn Baz keras, tak terima gambar itu. Kecuali kalau ada perlu yang apa syar'i. Waktu dia, Allah jenad daima terima CCTV untuk haram. Untuk haram. Ada ulama yang tak terima, Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala tak terima, cakap tak ada perlu. Dia cakap perlu sebab sekarang banyak orang di al-haram, ada banyak orang yang mencuri, ada banyak masalah. Dia guna untuk itu. Sama untuk masalah autopsi. Tahu autopsi? Autopsi? Ha. Untuk tahu autopsi? Sama. Untuk gambar untuk autopsi. Apa autopsi bahasa Indonesia? Autopsi? Ha. Syekh Muhammad juga tak terima. Al-Lajna daima beras Syekh Ibn Baz waktu itu terima kalau ada perlu dari pemerintah apa-apa. Mafhum ya akhwani fillah. Itu ulama yang cakap tak bisa. Mafhum ya akhwani fillah. Wadih. Baik ya akhwani fillah, jazakumullah khairan. Saya berharap itu sudah jelas. Mafhum ya akhwan. Ani ya akhwani fillah, hafizakumullah. Wallah ya akhwani, insyaAllah kita maaf semua ya akhwani yang buat apa-apa salah sama kita dalam masalah ini. 100%. Semua. Walau dia menibar dalam status apa-apa untuk semua umat. Wallah maaf semua ya akhwan. Sebab tak perlu anta apa sakit hati dalam masalah yang ini. Tak perlu. Khusus kalau anta tahu semua ikhwan itu apa? Ahlu sunnah salafi, tak perlu. Mafhum? Kita mau menibar antara ikhwan kita. Macam mana jaga ikhwan? Macam mana kita foto ikhwan sama orang itu? Walau dia buat zulm untuk kita. Lah bas. Itu masalah sangat kecil. Tak perlu sama ikhwan kita. Yani masalah kecil sama ikhwan kita. Ikhwan salafi, tak perlu. Adhan. Al-barakatan itu dari hati ya, bukan dari lidah sahaja. Mafhum insyaAllah. Wadih. InsyaAllah habis. Habis masalah ini. Pak Hashim, ada lagi? Cukup insyaAllah. Masalah itu cukup. Abu Ubaidah, jelas insyaAllah. Ada masalah lagi? Maksudnya, tak faham. Wallahi ya akhwani fillah, kalau ikhwan dari ahli hawa perlu. Kalau ikhwan kita yang guna gambar terus menerus, perlu nasihat. Nasihat, kadang-kadang lembut, kadang-kadang keras, ikut hal dia, ikut hal kamu. Buat nasihat tu dia. Mafhum ya akhwani fillah? Terus menerus. Tapi kalau dasar dia ahli sunnah, tak bisa cakap sama dia, dia orang yang apa? Yang mubtadi', kecuali kalau sudah itu berubah usul apa? Usul ni, anak-anak mau tengok kalau dia, usul dia sudah berubah, bukan dia bukan tak melawan, bukan melawan kamu sama masalah gambar sahaja, dia mau melawan kamu sama mayoritas masalah agama, bukan masalah apa? Apa? Kalau ikhwan kita buat salah macam itu perlu apa? Nasihat sama kita. Kadang-kadang macam itu ikut hal dia insyaAllah. Mafhum ya akhwan fillah? Anta tengok akhwa kamu macam mana? Mafhum, jaga akhwa, tapi nasihat dia. Kadang-kadang macam anta cuci tangan perlu keras, kadang-kadang lembut. Anta mau cuci dia sama hal itu, kadang-kadang keras, kadang-kadang apa? Lembut. Tapi yang mau cakap sama kamu, masalah saudara kamu, kalau dia ahli sunnah, dia keluar masalah gambar, bukan masalah yang paling apa? Besar dan berat sama gambar dari ahli bidah. Al-Nasih. Mafhum, jelas. Yakfi insyaAllah. Sudah bukan 10 minit, sudah 20. Ha. Macam kita cakap ya akhwani fillah, yaqul Allah azza wa jal la yukallifu Allah nafsan illa usaha. Wa yaqul Allah jalla wa ala fattaqu Allah mastata'tum fatwa ulama antu ambil gambar antu passport antu ambil gambar antu apa ID antu apa ID itu bahasa Indonesia? KTP, untuk ambil gambar, untuk apa-apa yang perlu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dosa untuk pemerintah yang paksa kita untuk buat itu, bukan apa, bukan untuk kita. Tafum, fattaqullaha mastata'tum, anta tahu diri sendiri mana, macam mana perluan kamu, Pak Hashim. Mafhum ya akhwani fillah? Tapi mutlak tak bisa, hadir khalas. Soalan lagi? Sudah. Tafadhal ya Abu Ubaidah, lagi. طيب يا أخواني في الله يعني حقيقة فيديو كل إتو ينبالي مرينة تأسما سبب تعدام مضاحة تعدام جنبار دبان كامو مفهوم يا أخواني في الله سيدين قال ساتو يا أخواني بقي سياته هو الشام من حزام تري ما جكب إتو بكان أبا بكان جنبار تبي الشرحية جكب لبه بقوس كلا أبا meninggalkan. Tapi Syekh Ahmad bin Hazam dia tanya itu langsung, dia cakap langsung, dia cakap itu bukan gambar, macam bukan cendila, itu berkata adik. Nah. Mafhum ya akhwan? Nah. Ya, lagi? Sudah? Insyaallah mulai ya akhwan. Tayyib ya akhwan, yakfi insyaallah. Barakallahu fiikum. Masa depan kalau ada apa-apa kita insyaallah menjelaskan lagi, tidak ada masalah. Wadih ya akhwan? Barakallahu fiikum. Aqul fi akhir kalam. حفظك الله أنت تؤاخذني بما أقصد ليس بما تفهم أنت حكما سيا سما مقصد سيا بكان سما أبا فهما كم أنت فهما سيا إيكوت مجم أنت مو ترسترح كم ستياب أوران داري كيتا مو برديري سنديري دبان أبا الله تعالى saya kerja saya wajib untuk saya menjelaskan ikut apa mampu saya untuk maksud saya. Anta buat hukuman ikut apa maksud saya, bukan untuk apa. Fahaman kamu? Khusus dalam hal itu kita semua masih hidup dan kita semua saudara, bisa anta ambil HP antanya, tak ada masalah. Jelas tak jelas? Mafhum? Depan Allah Ta'ala setiap orang berdiri sendiri. Ida bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wadzulm zulumati yawm al-qiyamah. مفهوم يا أخواني في الله؟ آه. كما يقول البحتري رحمه الله تعالى. يقول البحتري علي نحت العوال علي نحت القوا علي نحت المعاني من قوافيها وماذا علي إن لم تفهم البشر؟ هو قال البقر ولكن ما يصلح هذا في وصف الأخوة. يقول البشر قلنا البشر علي نحت المعاني من قوافيها كيف سيا من جلس كان من جلس كان يكون مبو سيا يكون جلال أهل العلم أنت ما كمان أنت ما فهم ترس راكم جلست جلس نمبر دو يا أخوان في هذا ساتو جنس داري ما نوسيا ين كلام أنت ما من جلس كان ما وشكم ما كم أن جلس sangat jelas dia mau fahaman kamu ikut apa hatinya ikut hal dia ikut sakit dia anta mau buat apa sama dia kamu buat apa sama dia kita menjelaskan kepada Allah Ta'ala dia mau macam mana dia mau buat buat terserah kamu setiap orang berdiri depan Allah Azza sendiri tapi solusi untuk orang itu anta jalan terus kerja keras dan jalan terus kepada Allah Ta'ala tak perlu jawab dia tak perlu jidal sama dia tak perlu itu semua salah kalau anta mau menjelaskan macam mana anta mau dia pilih fahaman kamu salah dia pilih dia mau fahaman kamu salah anta mau buat apa tak ada solusi tak ada solusi anta faham tak faham jelas tak jelas Allah bagi dia doa semoga Allah Ta'ala bagi dia hidayah sahaja tapi jalan terus kerja أنتم تهو قصة عنزة ولو طارت يا أخوان تهو قصة عنزة ولو طارت عنزة ولو طارت إتو عنزة ما سنيا كامبين ولو برانكات إتو ساتو قصة يا مشهور هذا ساتو أوران هذا ساتو أوران داري أوران إتو يان سوكا فهمان ديري سنديري ولو جلاس ما كمان أنتو ديا ديا تأمو إيكوت سيابا سو ساتو كالي ديا جلان سما تمان ديا ديا جاكب سما ديا تنغو إتو كامبين دبان ديا So taman dia cakap bukan, itu bukan kambing, itu burung. Dia cakap bukan kambing. Lepas tu menjadi dekat-dekat dari itu perangkat. Apa? Terbang-terbang. Apa nama? Dia terbang. Terbang. Dia cakap taman dia cakap sama dia tengok. Saya sudah cakap sama kamu itu apa? Burung. So orang itu cakap bukan, itu masih kambing walau apa? Walau terbang. Itu perkataan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Syekh Muqbil menjelaskan untuk manusia, untuk kepada kita, demokrasi itu kufur, itu haram, komunis itu kufur, itu haram. Lepas itu ikhwan muslim, jangan tengok, oh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala buat takfir untuk kita. Syekh Muqbil buat takfir untuk kita. Ishtirak kita, takfir. Ikhwan muslim jangan itu buat takfir untuk kita. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala jangan, bukan. Kita tak cakap anta kafir. Kita cakap itu kufur. Demokrasi itu apa? Kufur. Tak maksudnya anta kafir. Masih sambung. Aqbal al-wadi'i tulis dalam newspaper. Aqbal al-wadi'i buat takfir untuk ikhwan muslimin. So, Syekh Muqbil hari yang depan jawaban dia. Antum macam orang yang anza walau tarat. Ha? Kambing walau terbang tapi masih apa? Kambing. Sudah menjelaskan untuk kamu itu hukum masalah ini demokrasi itu kufur tak maksudnya orang yang guna kafir tafsil ada tafsil tapi itu bukan anta buat takfir untuk ikhwan muslimin anza walau tarat itu yang mana antum faham tak faham jelas tak jelas maafkan ya ikhwan fillah makalah ya ikhwan fillah kita insyaAllah sambung jalan kita dalam da'wah kepada Allah Ta'ala dan kita buat adil sama semua orang insyaAllah ولو دي ظالما سمك كبادة الله تعالى ممكن أخلاق إيتو من جدي السبب أنتو هداية آمين مفهوم إن شاء الله جلس إذن أخوان الحديث إن شاء الله الحمد لله بارك الله فيكم سبحانه وحمدك شهد الله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته